Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الكرام، أحبتي في الدين، عزني وعزكم الله. يقول معالي الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. بدأ الدعوة في بلدة خريملة مقر أبيه حيث كان قاضيا فيها، ثم إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيينة، وكانت تحت إمرأة ابن معمر أو معمر. وعرض على أميرها هذه الدعوة فتقبلها الأمير وناصر الشيخ وقامت الدعوة، وبدأ الشيخ بتغيير المنكرات فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة التي كان الناس يقصدونها، وقام حد الزنا فرجم الزانية التي اعترفت. Kita masih berada pada pengantar dari Ma'ali Syekh Hafizahullah Ta'ala. Masuk sekilas tentang beliau, tokoh dan pahlawan kita yang masyhur, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Rahimahullah Ta'ala. Beliau mengawali dakwanya di Baldah Khuraimilah, Makor Abihi, tempat tinggal ayahnya di situ, yang mana beliau menjabat sebagai qadhi. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, lam yaltib lahul maqam fiha. Tidak lama kemudian beliau rehlah ke Uyainah, di mana Uyainah di bawah kekuasaan Ibnu Ma'mar. Beliau Syekh rahimahullah ta'ala menawarkan kepada Amir Uyainah ini, Ibn Ma'mar, dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fataqabbalah al-amir. Al-amir menyambut dengan senang, gembira ajakan beliau al-syeikh rahimahullah ta'ala kepada dakwah ahlu sunnah wal jamaah tersebut. Bahkan al-amir Uyainah ibn Ma'mar menolong al-syeikh, membantu, menopang, menguatkan, sehingga dakwah ahlu sunnah wal jamaah di Uyainah benar-benar makmur, subur dan berkembang. Beliau di sana juga bada'a bitaghyiri al-munkarat, tentu al-amru bil ma'ruf, dan juga beliau an-nahyu anil munkar. Berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang beliau rubah di sana adalah kubah. Beliau meruntuhkan kubah yang berada di atas kuburan Zaid ibn al-Khattab, di mana kebiasaan masyarakat setempat mereka selalu dan senantiasa rutin mengunjunginya. Itu dirobohkan, itu dirubah karena itu mungkar, tidak benar dan menyelisihi akidah tauhid. Wa qama hadd az-zina, juga beliau menegakkan had az-zina dan beliau merajam az-zaniyah yang iktarafat. Ikhwati al-kiram, ahibbati fid-din, azzani wa azzakumullah. Kira-kira siapa yang sakit? Mendengar betapa cepatnya perkembangan dakwah ahlu sunnah wal jamaah terkhusus di Uyainah ini. Sekian hal-hal yang ma'ruf beliau ajak untuk berbondong-bondong melakukannya, dan juga sekian hal-hal yang mungkar beliau merubahnya, dan sekian beliau rahimahullahu ta'ala benar-benar menegakkan dakwah di sana. Tidak ada yang sakit kecuali mereka yang membenci dakwah tauhid. Hatinya sempit, tidak senang, marah tentunya mendengarkan perkembangan dakwah ahlu sunnah wal jamaah yang begitu subur di Uyainah. Falamma balagha Amir Lahsa ibn Urayir al-Khalidi ghadaba ala ibni Ma'mar. Ini contoh. Ternyata Amir al-Ahsa, dalam hal ini ibnu Urayir al-Khalidi, benar-benar marah, sakit hati kepada ibn Ma'mar. Bahkan Amir al-Ahsa wa tahaddadahu bi an yaqta'a ma yu'tihi min al-murattab in lam yaqtarid hadha al-mutawwi an atau min baladihi. Amir al-Ahsa ini mengancam, kalau tidak segera diusir dari Uyainah, maka ibn Ma'mar akan diputuskan gajinya. Diancam, kalau tidak segera Anda keluarkan orang itu dari Uyainah, maka akan kami potong murattab, gaji syahriahnya, gaji bulanannya akan dipotong. Ibnu Ma'mar arad ala Syekh ma ja'a min tahdid. Ancaman itu ternyata disampaikan kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ya Syekh, ternyata dakwah antum dan dakwah kita bersama ini didengar oleh Amir Ahsa ibn Urayir al-Khalidi, dan dia ternyata tidak suka, tidak senang terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan dia ingin mengkat, memotong sudah gaji bulananku. Fasyikh arad an yatma'innahu faqala lah ma'indallahi minar rizki khairun lak mimma yu'tika fulan. Alayka an tatawakkal ala Allah, wallahu jalla wa ala yakfi man tawakkal alayh wa yughnika Allah an dhalik. Asyikh tentunya berupaya untuk menenangkan hati Ibn Ma'mar, Amir Uyainah. Beliau berupaya untuk membujuknya, merayunya, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada pemberian syahriyah bulanan itu. Maka hendaknya engkau berupaya untuk selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang bertawakal kepadanya, Allah Azza wa Jalla cukupi. Terus beliau nasihati. Beliau berupaya untuk mementahkan ancaman dari Amir al-Ahsa ibn Urayir al-Khalidi. Sudah, apa yang di sisi Allah SWT itu tentu lebih baik, dan itu lebih kekal daripada pemberian orang itu. Maka hendaknya Anda selalu bertawakal wahai Amir, kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang berupaya untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha, dialah Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupinya. Alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang telah mencukupi kita? Yang telah menganugerahkan kepada kita sekian rizki-rizki. Wal thayyibat minal ilmi wal aqidah as-sahihah. Rizki yang terbaik. Aqidah ahlu sunnati wal jamaah. Lakin ar-rajul maktana'a wal talaba minal syekh al-mughadarah. Tetapi qadrallah masyafa'al, Amir Uyainah ibn Ma'mar belum merasa puas. Demikianlah jika hidayah dari Allah SWT belum mengenai seseorang, nasihat apapun. Dan ini dari Syekh sendiri, Mujahid, dari tokoh kita, dia menasihati tapi tidak mempan. Barakallahu fikum. Masih mengkhawatirkan sekian-sekian khawatiran dan seterusnya. Belum hidayah, belum memperoleh hidayah itu taufiq dari Allah Zawajal. Lalu beliau menyuruh Syekh untuk pergi dari Uyainah. Wa ghadara Syekh rahimahullah al-Uyainah ila aina yadhhab. Beliau, bahasa kita bahasa kasar ya, bahasanya diusir ya, dari Uyainah. Kemana beliau pergi? Dhahaba ila Dir'iyah. Beliau pergi ke Dir'iyah dengan lapang dada. Beliau menerima takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sudahlah, beliau sudah menasihati, sudah menyayangi. Kurang apa usaha beliau kepada Amir Uyainah. Terus beliau membujuknya. Sudah, apa yang disi Allah Azza wa Jalla itu lebih baik. Kita bertawakal. Tapi qadarullah ma syafa. Beliau menerima kenyataan. Diperintah untuk pergi, ya pergi. Barakallahu fikum. Tidak kemudian berkelit, bersikap keras untuk tinggal di situ. Dhahaba ila Dir'iyah. Bumi Allah masih luas. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla memperlakukan tokoh-tokoh Islam, memperlakukan a'immatul Islam, a'immatul din alladhi yuqtada biha. Beliau ke Dir'iyah. Wa kana fiha al-amir Muhammad bin Su'ud, wa kana al-amir ibn Su'ud mithla ghairihi minal umara. Yamshuna 'ala ma hum 'alayhi wa yasma'una hadzal mutawwi' alladhi ja'ala al-Uyainah wa ya'khudhuna hidrahum minhu. Sudah beliau pergi ke Dir'iyah. Barakallahu fikum. Di sana ada Amir Muhammad ibn Su'ud. Dan hadzal amir, al-Amir Muhammad bin Su'ud, sama seperti yang lain, beliau telah mendengarkan kabar tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Bahkan siapa yang mendengarkan tentang beliau, mereka benar-benar waspada dan harus diwaspadai orang itu. Barakallahu fikum. Walakin Syekh dhahaba ila tilmidhin lahu yuqal lahu Ibnu Suwailim fi Dir'iyah wa nazala dhaifan indahu wa lam ya'lam bihi ahad wa kan amruhu khufiya. Beliau ternyata singgah di murid beliau yang bernama Ibnu Suwailim beliau singgah dalam keadaan bertamu di sisinya, ya, sementara yang lain tidak ada yang mengetahui, karena ini ya, beliau lakukan secara diam-diam. Alimat imra'atul amir bikutumi syekh wa kana qad hadaha Allah wa sami'at bi da'wati syekh wa qtana'at biha. Kedatangan al-syekh hadzal imam al-mujahid al-mazlum rahimahullah ke diraiyah ternyata didengar oleh istri sang amir Muhammad ibn Su'ud. Sebelumnya beliau, istri sang amir ini, telah mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Azza wa Jalla dan mendengar tentang dakwah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu beliau mengikutinya, menerimanya. Istri dari sang amir Muhammad ibn Su'ud. Faqalat li zawjiha al-amir Muhammad ibn Su'ud, hadzal 'alim alladhi jaa ila biladik rizqun saqahu Allahu ilaik faqtanimhu qabla an ya'khudahu ghairuk. Pesan dari istrinya, alim yang datang ke biladmu ini merupakan rizki yang dicurahkan oleh Allah SWT kepadamu, maka manfaatkanlah dia sebelum diambil oleh yang lain. Pesan berharga dari sang istri kepada suaminya, ya, benar-benar kita ini memperoleh anugerah curahan rizki dari Allah SWT, harus kita manfaatkan, jangan sampai kita kedahuluan oleh yang lain. Barakallahu fikum. Famazalat bihi hatta iktana'a biqauliha. Terus dibujuk, ya, dirayu al-amir ini oleh sang istri. Ya. Benar-benar, ya, ini merupakan, ya, karunia terindah di negeri kita. Maka ayo, harus segera kita manfaatkan. Terus dibujuk sampai iktana'a biqauliha. Al-Amir Muhammad bin Su'ud, ya, benar-benar menerima dengan lapang dada. Kerjasama yang terbaik, kerjasama yang baik antara suami dan istri. Faqal qulu lahu yajiuni. Faqalat sala idza talabtahu qala an-nas yuridu an yu'adzibahu aw yurid an yaqtulah lakin idzab lahu anta likay yuqatiruhun nas unzur ila hunakatiha wa siyasatiha rahimahullah. Fa dhahaba al-amiru ila baiti ibni Suwailim. Sebelumnya al-amir Muhammad bin Su'ud, ya, memerintahkan kepada, ya, pengawalnya untuk memanggil beliau, ya. Sudah, panggil saja dia ke sini. Kata sang istri, jangan. Apa kata manusia? Apa kata masyarakat jika engkau menyuruh utusan untuk memanggil beliau ke sini? Yurid an yu'adzibah. Boleh jadi engkau ingin menyiksanya. Engkau ingin membunuhnya. Jangan. Jangan engkau anda suruh barakallahu fikum utusan untuk datang kemari. Lakin idhab lahu anta. Tetapi idhab lahu anta, datangi, ya, beliau. Likay yuqaddiruhun nas, ya, agar masyarakat menghormati. Beda ketika amir memanggil orang ke sini, datang. Ayo diundang. Dengan halnya amir datang langsung ke sana. Barakallahu fikum. Kerjasama yang baik antara suami dan istri. Suami menerima lapang dada wasiat istrinya, bukan berarti tetap bersikukuh, harus dia harus kesini. Nah, Amir Muhammad bin Suud, lapang dada beliau menerima, ya sudahlah, tak kesana, ada masalah. Tawaduknya luar biasa. Amir. Barakallahu fikum. Unzur, coba perhatikan kepada kecerdasan dan kearifan sang istri. Rahimahallahu rahmatan wasiah. Ternyata dalam sejarah jasanya besar. Istri sang Amir Muhammad bin Suud. Barakallahu fikum. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ ولما جاء الأمير زاد خوفه. Akhirnya beliau berangkat sendiri menemui Syekh, insyaallah, ya, ke rumahnya ibn Suwailim. Baru mendengar kabar kalau Amir Muhammad bin Suud ingin datang, ibn Suwailim khaifan ala Syekh, benar-benar mengkhawatirkan Syekh ini kalau nanti terjadi sesuatu. Ya, ini baru mendengarkan kabarnya sudah takut. Walamma ja'a al-amir zada khawfu, sudah di depan pintu, tek tek tek, ketok pintu itu, tambah lagi takutnya luar biasa. Enggak karuan muridnya ini Ibn Suwailim. Barakallahu fikum. Fadakhala al-amir ala syekh wa sallam alaih wa arada alaihi syekh amrahu fa syarha Allah sadrahu li hadhihi da'wah wa qabilaha wa ada syekh bi an yunasiruhu ay yunasiruhu wa an yaquma ma'ah wa ta'ahada ala dhalik. Setelah Amir Muhammad bin Suud masuk, salam, barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah kondisi tenang, barakallahu fikum, beliau Syekh menawarkan, Syekh Muhammad menawarkan kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai Allah Azza wa Jalla lapangkan dada beliau Al-Amir Muhammad bin Suud untuk menerima dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah naqiyah, dakwah sofiyah, benar-benar pelakunya, pembawanya, tokoh-tokohnya mengajak mereka ke Allah Azza wa Jalla. Bukan mengajak untuk mengagungkan dirinya, bukan mengajak untuk agar dirinya dihormati, dibesar-besarkan, ditokohkan, diberi jabatan dan yang lain. La abadan. Itu bagi mereka-mereka yang mencermati sekian tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah wafat. Barakallahu fikum. Mereka benar-benar menyadarkan umat manusia ini agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka buang jauh-jauh diri-diri mereka. Wa'ada syekh bi an yunasirahu wa an yaquma ma'ah. Walhamdulillah, al-amir berjanji untuk menolong beliau dan bahu-membahu menegakkan dakwah tersebut, wa ta'ahada 'ala dzalik, dan bersepakat di atasnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sebelumnya Ibnu Suwailim ketakutan menjadi tenang. Allah Azza wa Jalla anzala 'alaihim sakinah kepada mereka melalui hadzal rajul wa hadzal 'alim, Syekh Muhammad Al-Mazlum. Barakallahu fikum rahimahullah. Wa min dhalika al-waqt qamat ad-da'wah fi dir'iyah. Semenjak itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah naqiyah safiyah, benar-benar berkembang di dir'iyah. Wa jalasa syaikh li tadris wal munashahah wal kitabah. Asy-syaikh pun dengan luasa duduk untuk menyampaikan pelajarannya, durus-durusnya, pagi, siang, petang, hari, full munasohah, saling berikan wasiatnya, juga kitabah, beliau menulis. Wasaratul lab yatawafaduna alaih. Sehingga para tulab berbondong-bondong datang menemui beliau. Wajada man ya'wi wa yunasirah. Sampai akhirnya benar-benar menemukan sekian tulab, tulabul ilm yang akan mengokohkan dan membantu serta membela dakwah yang beliau sebarkan di Diriyah itu. Wasar yukatibul buldan yad'uhu minallah. Beliau juga mengirim sekian surat-surat untuk mereka-mereka al-muluk wal-umara yang ada di sekeliling sekitar Diriyah. Isi dari tulisan tersebut, sepucuk surat itu, yad'uhum ilallah, beliau mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jal, bukan mengajak mereka untuk mengagungkan dan membesarkan dirinya. Thumma innahum kawwanul jaysh lil jihad faghasaw ma hawlahum minal buldan wa nasarahumullah ala ma hawlahum minal buldan. Tidak cukup sampai di sini, tapi beliau juga membentuk sekian jaysh untuk beliau siapkan berjihad fisabilillah. Setelah disampaikan kepada mereka sepucuk surat itu, tidak menerima atau bahkan melawan, menentang dakwah tauhid, beliau siapkan sekian pasukan untuk ghazau, memerangi mereka-mereka yang berada di atas kekufuran dan kesyirikan, sampai Allah Azza wa Jalla tolong mereka dan buldan-buldan itu pun masuk dan menyambut seruan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ad-Tamimi Ad-Najdi rahimahullahu taala, dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa dakhala tahta wilayatil Amir Muhammad bin Saud, semuanya masuk di bawah kekuasaan Al-Amir Muhammad bin Saud, takluk dan tunduk. Barakallahu fikum. Jaya Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fabadalan min kauni amiran al-Diriyah faqad sara amiran al-Najd kulliha. Yang sebelumnya al-Amir Muhammad bin Saud hanya berkuasa di Diriyah, setelah qomat dakwah beliau menguasai seluruhnya. Najd secara keseluruhan. Wa dakhalatil bilad tahta imratih wa qama jaysul jihad fi sabilillah azza wa jalla wa qamatid da'wah. Seluruh bilad masuk di bawah kekuasaannya, barakallahu fikum, kuasaan al-Amir Muhammad bin Saud, kemudian jaysu al-jihad fi sabilillah benar-benar kuat waktu itu, dan dakwah al-sunnah wal-jamaah tegak subur. Sebagaimana dalam ta'liq disebutkan dalam unwan al-Majd fi tarikh an-Najd. Jilid 1 halaman 31. Itu bisa dirujuk ulang di sana. Ikhwatil kiram, ahibbati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, dan juga ya disampaikan oleh Syekh barakallahu fikum Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ghafarallahu lahu, bahwa demikianlah perkembangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari setiap generasi ke generasi berikutnya, dari setiap kurun ke kurun berikutnya, dari setiap waktu ke waktu berikutnya. Ada waktunya mereka lemah, kemudian ada waktunya mereka kuat seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, Ahlus Sunnah kuat di Najd. Tentu mereka-mereka yang berseberangan dengan Syekh membuat sekian makar. Kita lihat apa makarnya. Fi hadhil fatrah ahlus syarr saru yulabbisuna 'alan nas fayaqulun inna ibna Abdul Wahhab yurid yughayyir dinal muslimin wa annahu ja'a dinin jadid wa annahu ja'a yukafirul muslimin wa annahu. Inilah sunnatullah azza wa jalla. siapapun yang berjalan di atas akidah sahihah ini, akidah naqiyah, mesti dihadapkan sekian kelompok-kelompok orang-orang yang tidak suka dengannya. Dalam hal ini mereka ahlus syar, selalu kerjaan mereka, aktivitas mereka ahlus syar itu yulabasun ala syekh, selalu melakukan talbis, pengkaburan kepada tokoh-tokoh yang mengajak umat manusia ke dalam akidah sahihah. Mereka melakukan talbis terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang ini yurid yughayyir dinal muslimin, benar-benar ingin merubah agama umat Islam. Dia itu datang ke tengah-tengah kita dengan membawa ajaran baru. Bahkan dia mengkafirkan kaum muslimin sampai detik ini. Karenanya beliau al-mazlum rahimahullah ta'ala terzolimi. Sekian tuduhan-tuduhan tersebut ternyata tidak benar. Wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah sunnatullah azza wa jalla. Benar-benar akan kami hadapkan mereka-mereka yang mengikuti jalan para nabi, musuh-musuh. Jadi Allah azza wa jalla akan menghadapkan kepada mereka musuh-musuhnya, baik musuh-musuh itu dari kalangan jin yang tidak nampak atau yang nampak di kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka musuh-musuh tersebut selalu tampil ke tengah-tengah masyarakat dengan gaya yang indah, tampil manis di tengah-tengah mereka, tetapi hakikatnya itu adalah hururon, tipuan. Sama. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwahnya ingin merubah agama umat Islam. Ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Barakallahu fikum. Kalau di negeri kita ingin memecah belah NKRI, dakwah sunnah. Sekian terus tuduhan-tuduhan. Muhammad bin Abdul Wahhab datang dengan ajaran baru. Sama riwayat yang telah kita ketahui bersama, di saat kaum muslimin di awal-awal Islam mereka hijrah ke Habasyah, di situ juga sama. Najasyi didekati oleh mereka, dibujuk, dirayu oleh utusan kufar Quraisy waktu itu agar dikembalikan ke Mekah. Orang-orang yang hijrah ini disampaikan di situ, orang-orang ini datang dengan ajaran agama baru. Dia tidak masuk ke agama Anda, wahai Najasyi, dan juga tidak memeluk agama kami. Ja'abidinin jadid. Terus sekian talbis. Barakallahu fikum. Bahkan annahu ja'ayu kafirul muslimin. Sangat mengerikan. Muhammad bin Abdul Wahhab itu pekerjaannya suka mengkafir-kafirkan orang Islam. Barakallahu fikum. Fahlul Qasim katapulahu yas'alunah. Penduduk masyarakat Qasim, mereka mulai menulis sepucuk surat, bertanya kepada beliau, memastikan apa benar sih? Apa benar ya Syekh Anda demikian-demikian? Telah sampai kepada kami berita bahwa Anda mengkafirkan kaum muslimin. Anda memecah belah barisan mereka. Anda tidak mau tunduk kepada persatuan dan kesatuan mereka. Anda terus di cross check tabayun oleh penduduk Al-Qasim. Dan ini ya sebab beliau menulis ya syarah akidah Imam Jadid Mahan Abdul Habib barakallahu fikum, syarah oleh beliau Syekh Shalih bin Fuzan. Wa hadha syai'un thayyib annaka la tusaddiq asy-sya'iyat fataktub li syakhsin tas'alu. Dan ini upaya yang bagus merealisasikan firman Allah Azza wa Jalla, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Syai'un thayyib barakallahu fikum. Tidak mudah untuk membenarkan sekian tuduhan-tuduhan yang ada di lapangan tersebut. Ya, engkau menulis kepada beliau dan bertanya. Katabu yas'alunahu an aqidati Ahlul Qasim. Ya, mereka tulis ya, barakallahu fikum, surat itu yang isinya pertanyaan tentang akidah manhaj keyakinan yang beliau anut. Li'annaha syuwihat indahum, karena ini sudah menyebar, nama buruk beliau sudah menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Harus ada klarifikasi ya, langsung dari Syekh. Waqil innahu rajulun kharaja yurid an yukafiran nas. Bahkan ada lagi talbis lain ya, di mana Syekh ya, itu dakwahnya mengkafir-kafirkan manusia ya. Wayaktul nas, memerangi annas, yughayyir dinan nas, waqil maqil, merubah agama yang diyakini oleh umat Islam. Waqil maqil dan seterusnya banyak sekali. Ya. Fakataba syaikhu rahimahullahu taala hadhil aqidah liyubayyin aqidatah wa anna aqidatahu hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah wa annahu ma jaa bi syai'in jadid wa anna ma nusiba ilaihi kadzibun. Akhirnya beliau jawab sepucuk surat itu yang datang dari penduduk Al-Qasim. Beliau menjelaskan di situ tentang akidahnya, bahwa akidah yang beliau anut selama ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hakikat risalah yang kita baca ini adalah risalah penjelasan terhadap risalah akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Dan beliau sama sekali tidak mengajarkan ajaran yang baru ke tengah-tengah mereka. Beliau sama seperti tokoh-tokoh sebelum beliau, hanya meneruskan, melanjutkan. Rasul pun juga sama. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku itu bukan yang pertama kali, melainkan sudah ada ke tengah-tengah kalian utusan sebelum aku. Aku hanya menyampaikan, meneruskan perjuangan mereka. Apa perjuangan mereka? Anik butullah malakum min ilain ghairu. Beliau juga sama. Dan apa yang dituduhkan kepada beliau semuanya adalah kadzib, huwa, tidak benar. Wa kataba ghaira hadhihi risalah fi rututihi al-mawjudah fi durar saniyah, untuk bantahan dan klarifikasinya dari Syekh langsung itu bisa hadirin rujuk di kitab Durar As-Saniyah, dicetak sebanyak 16 jilid, tebal 16 jilid ya. Walam harganya lupa saya. Barakallahu fikum, 16 jilid dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim Al-Asimi Al-Najdi rahimahullahu taala. Di situ kumpulan-kumpulan jawaban-jawaban dari ulama Najd ya. Salah satunya Syekh Muhammad bin Tulahab. Barakallahu fikum, di situ majmuah rusail ya, himpunan risalah dan persoalan-persoalan ulama Najd ya, dan tokoh-tokohnya diawali dari generasi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila asrina hadza, dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim Al-Asimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala. Yang kedua, wa ala asy-syubhat fi durar as-saniyah ala syubhat allati wujhat ilaih. Klarifikasinya di situ, wa minha kitab kasfu syubhat. Yang kedua, beliau tulis juga klarifikasinya di kitab kasfu syubhat, wajaba an syubhat allati atharuha haula. beliau jawab di situ sekian syubhat, kerancuan-kerancuan ya, barakallahu fikum, yang disebarluaskan tentang beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadzal qadar kifayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.